Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada perkataan tahawi berikutnya. Wa nu'minu billawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqim. Dan kita beriman dengan al-lawh, yakni lawhul mahfuz, dan al-qalam, pena yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk menuliskan takdir. Wa bi jami'i ma fihi qad ruqim, dan beriman dengan semua apa-apa yang ada padanya yang telah ditulis. Nah, pada poin ini ikhwani fillah, Imam Thahawi rahimahullahu taala singgung tentang keyakinan ahli sunnati wal jamaah seputar permasalahan al-kitabah, penulisan takdir, di mana penulisan takdir ada beberapa macam. Dan yang paling utama adalah penulisan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Inilah penulisan yang azali, di mana dituliskan padanya semua apa yang akan terjadi sampai kiamat kelak. Dan keimanan terhadap Al-Kitabah termasuk bagian dari maratib iman terhadap takdir. Karena iman terhadap takdir ada 4 maratib. Apa saja? Kasha. Al-ilmu. Ilmu, iman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi segala sesuatu. Yang kedua, kitabah, beriman terhadap penulisan takdir itu. Ketiga, masyiah, bahwasanya apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan semua yang terjadi berarti yang telah Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, al-khalq, ya, penciptaan. Tapi kita baca penjelasan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Qala ta'ala bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Bahkan itu adalah Qur'anun Majid. Masih disifati di sini dengan Majid, yaitu yang mulia. Fi lawhid mahfud. Warawa al-Hafidh Abul Qasim At-Tabarani bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala Inna Allah khalaqa lawhan mahfuzan min durratin fidda safahatuha yaqutatun hamra qalamuhu nurun wa kitabuhu nurun lillahi fihi kulla yawmin sittuna wa thalathumi'at lahdah sittuna wa thalathumi'ati lahdah. وعرضهما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة yakhluqu bi kulli nadratin wa yuhyi wa yumit wa yu'izzu wa yudhil wa yaf'alu ma yasha'u. Sama tidak ada perbedaan? Apa yang berbeda? Sama tak? Salatu mi'ati nazrah yakhluqu bi kulli nazratin wa yuhyi wa yumit. Lillahi fi kulli yaumin alillahi fihi kulla yaumin sittuna wa salatu mi'ati lahza wa arduhu ma baina samai wal ardi. Yang duru fi kulla yaumin sittina wa salatu mi'ati nazrah yakhluku wa yarzuk. Wa yumitu, bedanya cuma ini, yakhluku bikulli nadrah. Kalau di sini yakhluku wa yarzuk ya. Dicetakan ini salah apa? Tapi ujung-ujungnya dhaif juga. Nah, tapi ujungnya dhaif nanti. Cuma untuk ini saja. Qalamuhu nurun wa kitabuhu nurun lillahi fihi kulla yawmin sittuna wa salatu mi'ati lahdah. Nah, ini yang tadi zahir. Untuk bacanya, zahirnya memang diindofahkan sebagaimana anda baca tadi. Kalau dicetakan dari Ibnu Abbas, dijadikan tamyiz. Yakhluku wa yarzuk. Langsung ini lebih pendek lagi ya. Nah, karena tidak ada nazrah, tidak ada penetapan. Nah, pada setiap harinya situ nawatalah tumiah 360 kali dilihat. Yakhluqu wa yarzuq wa yumitu wa yuhyi, cuma dibalik saja. Wa yu'izzu wa yudhil wa yaf'alu ma yasha'u. Baik. Hadis ini ikhwani fillah dikeluarkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, dengan lafaz di sini dari sumbernya disebutkan lawaditu anna inni rajulan min ahli al-qadar fawajatu ra'sah. Aku berharap di situ ada seorang laki-laki dari pengikut pemahaman Qadariyah, kemudian aku sakit di kepalanya, dipukul, ditonjok. Di sini pengingkaran para salaf terhadap ahlul bidah. Qalu wali madza, kenapa itu? Qala li anna Allah khalaqa lawhan mahfudzan min durratin baydha. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lauh yang terjaga, tercipta dari durratin baydha, dari mutiara-mutiara putih. Dafatahu yaqutatun hamra qalamuhu nurun. Naam. Dafatah yakni dua. Nah, sisi dari apa lembaran itu terbuat dari yakut merah. Qalamuhu nur, penanya dari cahaya. Kitabuhu nur, penulisannya dari cahaya. Wa arduhuma baina samai wal ard, lebarnya selebar apa-apa antara langit dan bumi. Hampir sama di sini. Yungzaru fihi kulla yaumin sittina wa thalati mi'atin nadrah, dilihat pada cat tulisan yang ada di lauh mahfud tersebut. Zahirnya lauh yaitu satu lembar, yaitu berupa lauh papan. Dilihat setiap harinya 360 kali penglihatan. Yakhluqu bikulli nadratin wa yuhyi wa yumiit. Nah, ini hampir dekat dengan yang di sini. Yakhluqu bikulli nadrah. Allah menciptakan dengan setiap penglihatan itu. Setiap kali melihat, Allah ciptakan yang Dia kehendaki. Wa yuhyi wa yumiit. Allah menghidupkan dan mematikan. Wa yu'izzu wa yudhil, memuliakan dan menghinakan. Wa yaf'alu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala lakukan apa saja yang Dia kehendaki. Taib. Nah, ini ya khan, lafaz yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Datang periwayatan secara marfu' maupun mauquf. Ada pun riwayat yang marfu', pada sanadnya ada Ziyad bin Abdullah Al-Bakka'i. Nah, dia seorang saduq sabtun fil maghazi. Saduqun sabtun fil maghazi, yaitu dia terpercaya tapi dalam pembahasan maghazi, dalam seputar siar, ya, sejarah dan berita-berita peperangan Nabi. Adapun tentang masalah seperti ini tidak diterima. Ditambah lagi padanya Laits bin Abi Sunaim, dhaif. Sehingga untuk riwayat yang marfu' dhaif, kan. Sedangkan yang mauquf dikeluarkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Nah, pada sanadnya tapi ada Abu Hamzah Thabit bin Abi Sofiyah, seorang yang dhaif. Tapi memiliki penguat dari riwayat Tabrani juga, ikhwan. Secara mauquf pada sanadnya Bukair bin Syihab Al-Kufi. Dia seorang dhaif juga. Dengan penggabungan dua sanad ini bisa dimungkinkan untuk apa hasan li ghairi. Nah, bisa dimungkinkan hasan li ghairi. Bagi yang menghukumi Abu Hamzah ini sekedar dhaif saja. Tapi terjadi khilaf pada Abu Hamzah ini, ikhwan fillah, yang dalam riwayat Ibnu Jarir, apakah dia dhaif saja atau dhaifun jiddan. Syahidnya untuk riwayat yang marfu' dhaif. Nah, tidak bisa dijadikan landasan bahwasanya itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengisbat ikhwan fillah, karena riwayat Ibnu Jarir pada Abu Hamzah Thabit bin Abi Sofiyah ini khilafnya kuat antara dhaif atau syadidud dhaif. Maka hati belum tenang untuk menyatakannya hasan li ghairi. Karena kalau syadidud dhaif jelas belum terangkat hanya dengan riwayat nam yang ada pada riwayat Tabrani. Dan juga karena ini perkara tentang perkara ghaib yang butuh untuk apa? Penguat yang lebih apa meyakinkan hati dari sisi ini. Apalagi dijelaskan beberapa hal detail seputar apa? Seputar sifat dari lauh mahfud tersebut. Qala rahimahullah. Al-lawhul madhkuru huwa alladhi kataballahu maqadir al-khalaiki fih. Al-lawh yang disebutkan itulah lauh yang Allah subhanahu wa ta'ala tulis padanya takdir-takdir semua makhluk. Wal-qalamul madhkur huwa alladhi khalaqahullahu wa kataba bihi fil lawhil madhkuril maqadir. Dan pena yang disebutkan di sini yaitu pena yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan tulis dengannya di lawhil mahfud hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kama fi sunani Abi Dawud al-Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub. Qala ya Rabbi wa madha aktub. Qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'ah. Pembahasan panjang dulu telah kita lewat ya ikhwan tentang awalu dan awalah. Maka yang paling kuat, paling rajih dan paling mudah untuk dibawa kepada makna yang sahih yaitu apa? Dengan fathah. Awala ma khalaqallahu al-qalam. Yaitu sebagai dzaraf, yaitu pertama kali. Naam, awala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu, yaitu pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan pena, Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya tulislah. Sehingga dari lafaz ini ya ikhwan diketahui bahwasanya naam pena bukan awal makhlukat, paham? Adapun kalau dibaca dengan apa tadi, dengan rafa awalu, nah ini muskil. Baik, makanya nanti akan dibahas dengan rafa atau dengan nasab. Hadis Ubadah bin Samit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan pena, maka Allah katakan kepadanya tulislah. Dan pena tersebut mengatakan, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Kemudian Allah katakan, tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Taib. Hadits ini khanifillah datang dari 4 sahabat. Disebutkan di sini dari Ubadah bin Samit. Dalam Musnad Ahmad juga Sunan Abi Dawud. Datang dengan beberapa jalan yang dengannya bisa disahihkan sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala mensahihkan juga Syekh Albani. Dan pada lafadznya ada sebagian dengan lafadz thumma qala. Akan tetapi yang rajih ikhwan sebagaimana yang disebutkan di sini dengan fa faqala lahu uktub. Ya faqala lahu uktub. Yang menunjukkan adanya apa? jawaban, yaitu sebagai jawab bahwasanya itulah perintah yang pertama kali diperintahkan di awal Allah menciptakan pena. Sahabat yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam Musnad atau dalam riwayat Ibnu Jarir disebut, diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Dan yang rajih untuk riwayat Ibnu Abbas mauquf. Yang ketiga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam sunnah Ibn Abi Asim, padanya kedhaifan tapi tidak bermasalah karena sebagai penguat. Dan yang keempat dari Abi Hurairah dalam riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Asakir. Cuman untuk riwayat ini padanya kedhaifan yang lumayan kuat sehingga tidak bisa untuk dijadikan penguat. Dikatakan oleh Ibnu Asakir padanya perawi yang disifati dengan mungkarul hadis. Baik. Dari keempat sahabat ini yang diriwayatkan hadis tersebut darinya, Huan, yang paling kuat ya, yang dari riwayat Ubadah bin Shamit. Ubadah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Yang menunjukkan bahwasanya hadis tersebut sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ikhtalafa al-ulama'u hal al-qalamu awwalul makhluqati aw al-'arsy. Dan para ulama rahimahumullahu taala berselisih pendapat apakah pena itu adalah makhluk yang pertama kali ataukah arsy, ala qaulain, menjadi dua pendapat. Dan di sini pengungkapan permasalahan yang kurang detail ya kawan. Karena apa? Karena yang dikhilafkan oleh para ulama bukan mana yang paling pertama, dalam artian siapa atau apa makhluk yang pertama kali diciptakan, ini tidak dikhilafkan. Tapi yang dikhilafkan adalah apa? Ayyuhuma awwal, mana yang lebih dahulu diciptakan, pena atau arsy. Paham? Paham bedanya? Kalau yang disebutkan di sini adalah apa? Apakah pena itu awal makhluk ataukah arsy? Ini menunjukkan bahwasanya padanya penetapan makhluk yang pertama kali diciptakan. Ya berarti sebelum itu Allah tidak menciptakan apa-apa. Paham? Dan ini telah kita lewati dulu di dalam pembahasan apa? Pembahasan apa tentang masalah ini, Arin? Pembahasan tasalsulul hawadits. Bahwasanya rajih kita tidak bisa menetapkan makhluk yang pertama kali itu apa. Kenapa? Karena kapan saja kita menetapkan adanya makhluk yang awal diciptakan, mesti ada kemungkinan sebelumnya apa? Adanya makhluk. Ya tidak? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala itu fa'alul lima yurid. Allah senantiasa melakukan apa yang dia kehendaki. Oleh karena itulah ibarat yang lebih bagus untuk khilaf yang dipaparkan di sini yaitu al-khilaf fi ayyihima awwal laisa fi awwalil makhluqat. Ya, khilaf pada apa? Perkara mana di antara keduanya yang lebih duluan. Bukan pada perkara awal makhluk yang diciptakan. Bisa membedakan? Harus bisa membedakan ini. Karena kalau perkaranya mana awal makhluk, apa awal makhluk yang diciptakan, ini kita katakan wallahu ta'ala alam. Karena konsekuensinya kalau kita tetapkan adanya awal makhluk yang diciptakan, baik itu arsy ataupun pena, berarti sebelum adanya arsy atau sebelum adanya pena, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat mencipta. Berarti Allah Subhanahu wa taala nganggur dari apa? Dari penciptaan, dan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya. Makanya ibarat yang lebih bagus yaitu khilaf pada mana di antara dua perkara ini yang lebih dulu diciptakan, apakah kolam ataukah arsy. Nah, ini terjadi khilaf dalam dua pendapat. Dzakarahuma al-Hafiz Abu al-Ala al-Hamadani. Naam, al-Hafiz Abu al-Ala al-Hamadani. Al-Muqri juga dikenal dengan Syekhul Islam. As-sahuhuma, dan yang paling sahih di antara keduanya, annal arsya qablal qalam. Nah, lihat. Di sini mengisyaratkan bahwasanya apa? Penetapannya adalah mana yang duluan, ya tidak. Dari dua pendapat yang ada, yang paling sahih bahwasanya arsy itu lebih dulu daripada pena. Kenapa? Lima sabata fis sahih min hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Allah menulis takdir-takdir para makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi sejarah 50,000 tahun. Qala wa arsyuhu 'alal ma'. Kemudian Nabi mengatakan, dan arsy Allah itu di atas air. Taim. Fahada sarihun anna takdira waqa'a ba'da khalqil arsy. Maka hadis ini secara tegas menunjukkan bahwasanya takdir itu apa? Terjadi setelah penciptaan arsy. Wa takdir waqa'a inda awwali khalqil qalam, dan takdir itu terjadi ketika awal penciptaan pena. Fi hadits Ubadah hadza, dengan dasar hadits Ubadah ini yang disebutkan di awal tadi. Naam. Paham sisi pendalilannya? Karena apa? Ketika Allah menciptakan, Allah memerintahkan kepada pena untuk menulis. Naam, arsy Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan di sini, wa arsyuhu 'alal ma. Paham? Menunjukkan dia sudah ada terlebih dahulu. Kemudian sekarang berhubungan dengan pembahasan hadis Ubadah. Wa la yakhlu qawluhu awwala ma khalaqallahu al-qalam ila akhirih, imma an yakuna jumlatan aw jumlatain. Fa in kana jumlatan wa huwa sahih, kana ma'nahu annahu 'inda awwali khalqihi qala lahu uktub. Baik, dan tidak kosong perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan tadi dari dua kemungkinan, ikhwan. Awwala ma khalaqallahul qalam, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya itu adalah satu jumlah ataukah dua jumlah. Nah, di sini pentingnya mengetahui ilmu apa? Ilmu nahwu. Perhatikan, kalau dikatakan satu jumlah berarti itu satu kesatuan, akhwan. Yaitu dengan membaca nasab awwalama khalaqallahul qalam faqala lahu uktub. Paham? Ini satu kesatuan. Kenapa? Karena kalau kita baca awwalama khalaqallahul qalam, kemudian berhenti di sini, ini sudah kalam belum, Rifki? Belum. Kenapa? Karena di sini penetapan di awal pertama kali Allah menciptakan kolam apa? Masih tanda tanya, ya kan? Masih tanda tanya. Maka harus ada kelanjutannya sebagai penyempurna. Faqala uktub. Maka Allah katakan kepadanya uktub. Ini menunjukkan satu jumlah. Atau kemungkinan yang kedua itu adalah dua jumlah yang berdiri sendiri-sendiri. Ini kalau dibaca sebagai mubtada khabar. Awwalu ma khalaqallahul qalam. Nah, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Ini makna yang kedua. Paham? Kemudian qala lahu uktub atau faqala lahu uktub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada katakan kepadanya uktub. Ini jumlah yang kedua. Ini makna imma an yakuna jumlatan au jumlatain. Taim. Nah, apabila itu adalah satu jumlah dan ini yang sahih, ikhwan, maka maknanya bahwasanya ketika awal Allah menciptakan pena, Allah katakan kepadanya uktub. Ini makna yang sahih, diingat-ingat. Sehingga tidak bingung ketika menerjemahkan atau membaca terjemahan-terjemahan yang keliru. Taim. Kama fil lafzi awwalama khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Binasbi awwala wal qalam. Sebagaimana dalam lafaz awwalama khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub, dengan menasabkan awwala dan al-qalama. Ini kalau ditetapkan sebagai satu jumlah dan itu yang sahih. Wa in kana jumlatain, apabila dianggap itu adalah dua jumlah. Wa huwa marwiyun bi rafi'i awwalu wal qalamu. Nah, maka itu teriwayatkan dengan merofakkan awwalu dan al-qalamu. Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu, bentuknya mubtada khabar. Fayata'ayyanu hamluhu ala annahu awwalul makhluqati min hadzal 'alam. Terus bagaimana ini kalau ada, kalau kita apa? Kita mendapati riwayat yang dengan lafaz awwalu, ikhwan. Taim. Kalau tidak memungkinkan tarjih, walaupun yang rajih dengan lafaz awwala, tetap bisa dibawa kepada makna ikhwan fayata'ayyan, maka wajib untuk dibawa riwayat yang dengan lafaz rafa ini, yaitu apa? Bahwasannya itu adalah awal makhluk dari alam yang kita kenal ini. Min hadzal alam, awalul makhluqati min hadzal alam. Taib. Awalul makhluqati min hadzal alam. Disebutkan oleh Al-Harras rahimahullah ta'ala dalam syarah nuniyah, ikhwan, maksudnya alamul aqlam wa jinsuha, yaitu alamnya pena-pena dan jenis pena, yaitu enam, maksudnya awal makhluk dari apa? Dari jenis pena-pena, yaitu pena penulisan takdir. Tapi ini padanya apa? Padanya enam, pemaksaan, sedikit pemaksaan, ya tidak. Maka lebih bagus dan lebih mudah untuk kita katakan riwayat yang sahih dengan nasab, selesai. Cuman kalau masih ngayal pokoknya riwayat awalu, maka kita bawa bahwasanya awalu di sini penetapan awal makhluk dari apa? Dari alam ini. Bukan awal makhluk secara mutlak. Bukan awal makhluk secara mutlak. Kenapa? Karena kita tidak bisa menetapkan awal makhluk secara mutlak, ikhwan. Sebagaimana kita lewati dulu dalam pembahasan tasalsul hawadits. Karena kapan saja kita menciptakan naam suatu makhluk yang awal, maka naam sebelumnya mesti ada kemungkinan telah diciptakan makhluk yang lain. Taib. Jadi ada dua riwayat dipahami ini. Naam awalu dan awala, bedanya apa? Qala fayattafiqul hadithan. Sehingga dengan pemaknaan ini, kedua hadis tersebut bisa disinkronkan, baik lafaz awwalu maupun awwala. Idh hadithu Abdullah bin Amr atau afan, fayattabiqul hadithan. Sehingga dengan ini dua hadis itu bisa disinkronkan, yaitu hadis Ubadah dan hadis Abdullah bin Amr. Idh hadithu Abdullah bin Amr sharihun fi anna al-'arsha sabiqun 'ala taqdir wa taqdiru muqarinun li khalqil qalam. Wa fil lafzil akhar lama khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub. Sebab pada hadits Abdullah bin Amr tegas bahwasanya ars mendahului takdir dan takdir itu bersamaan dengan penciptaan pena. Maka kalau dikatakan bahwasanya pena itu awal makhluk, maka tidak benar, ya tidak. Makanya dibawa kepada makna awal makhluk dari alam pena-pena. Paham? Dari alam pena ini, yaitu dari jenis pena. Paham? Pena yang pertama kali Allah ciptakan, ya, di alam pena itu, dari jenis pena maksudnya, itu adalah apa? Pena penulisan takdir. Dan dalam lafadz yang lain, tatkala Allah menciptakan pena, maka Allah katakan kepadanya uktub. Fahadzal qalamu awwalul aqlam wa afdaluha wa ajalluha. Sehingga, nah ini isyarat tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Khalil Harras tadi tentang makna apa? Na'am. Awwalul makhluqat min hadzal alam. Min hadzal alam maksudnya apa? Tadi antum kasih keterangan, jangan sampai bingung. Maksudnya apa? Talha. Min hadzal alam tadi apa maksudnya? Awwalul makhluqat min hadzal alam. Naam. Yani alamul aqlam wa jinsuha, yaitu alamnya pena-pena dan jenisnya. Jadi dari sini, naam, fahadzal qalam, maka pena ini, yaitu pena yang diciptakan awal kali itu untuk menulis takdir, adalah apa? Awwalul aqlam, adalah pena yang pertama kali Allah ciptakan dari jenis-jenis pena yang ada. Paham? Paham, Maulana? Hah? Tidak cukup dengan senyuman? Baik. Wa afdaluha, dan yang paling utama. Wa ajaluha, dan yang paling agung. Bukan maksudnya awal makhluk secara mutlak, tapi awal makhluk dari jenis pena. Wa qad qala ghairu wahidin min ahli tafsir innahul qalam alladhi aqsamallahu bihi fi qawlihi ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun. Dan bukan hanya satu saja dari kalangan ahli tafsir mengatakan bahwa qalam itulah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dalam firman-Nya di surat Al-Qalam. Nun wal qalami, demi pena dan apa-apa yang na'am mereka tulis. Wal qalamu tsani qalamul wahyi, dan pena yang kedua adalah pena wahyu, pena penulisan wahyu. Wa huwa alladhi yuktabu bihi wahyullahi ila anbiya'ihi wa rusulihi, yaitu pena yang ditulis dengannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Wa ashabu hadzal qalami humul hukkamu 'alal 'alam. Dan pemilik pena-pena ini, mereka itulah apa? Al-hukam 'alal 'alam. Penetap hukum atas alam. Cuman diberi ta'liq, hadzal qalam yahtaju ila dalil. Itsbatu hadzal qalam yahtaju ila dalil. Penetapan pena ini, akhwan, qalamul wahyi, jenis yang kedua ini butuh dalil. Wal aqlamu kulluha khadamun li aqlamihim. Dan pena-pena secara keseluruhan adalah apa? Adalah pembantu, pelayan untuk pena-pena mereka ini, yaitu pena wahyu. Nah, pena al-hukam. Tapi sebagaimana disebutkan tadi, ini butuh dalil, akhwan. Waqad rufi'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi ila mustawa yasma'u fihi sarifal aqlam. Dan sudut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diangkat pada malam Isra sampai apa? Tingkatan di mana beliau mendengar padanya sarifal aqlam. Na'am as-sarif. Na'am ay taswituha halatal kitabah, yaitu deritan pena-pena ketika menulis. Sehingga Nabi SAW naik sampai apa tingkatan di mana beliau mendengar suara apa pena-pena berderit, pena-pena yang diperintahkan untuk menulis. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berhubungan dengan makna ini, ikhwan, wal murad ma taktubuhul malaikah min aqdiyatillahi subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud itu, yaitu pena-pena itu adalah apa? Penulisan ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa taala. Nah, yang ditulis oleh para malaikat. Itu apa-apa yang para malaikat tulis berupa ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa taala. Yang dikatakan Imam Abil Aziz di sini, fahadihil aqlamu yallati taktubu ma yuhihi Allahu ta'ala minal umuri allati yudabbiruha. Maka pena-pena inilah yang menulis apa saja yang Allah wahyukan berupa perkara-perkara yang Allah atur. Naam, minal umuri allati yudabbiruha. Amr al-alamil ulwi was-sufli, perkara alam yang di atas maupun alam bawah. Taib. Yudabbiruha. Allati yudabbiru, kalau yudabbiru biha berarti amra. Naam. Itu lebih zahir. Nama dabaknya ya. Lebih bagus ini. Kalau yudabbiruha ini sebagai badal, kalau yudabbiru biha berarti lebih jelas sebagai maf'ulun bih. Taib. Allati taktubu ma yuhihi Allahu tabaraka wa ta'ala minal umuri allati yudabbiru biha amral alamil ulwi wassufli. Yang Allah subhanahu wa ta'ala atur dengannya perkara-perkara alam di atas dan bawah. Taib. Lafadz aqlam memang zahirnya menunjukkan bahwasanya pena itu banyak. Dan awal dari pena-pena yang Allah ciptakan adalah pena penulisan takdir yang ada di Lauhil Mahfudz. Itu intinya. Kemudian pena-pena yang lain, nah, pena-pena yang memang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menulis ketetapan Allah, zahirnya juga itu yang dituliskan oleh para malaikat berupa ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas padanya itsbat pena-pena yang lain memang, yang deritannya nah, ketika menulis itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj. Wallahu ta'ala alam. Naktai bihada. Subhanakallah. Alhamdulillah.